Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri berpendapat prestasi olahraga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Aktivitas ekonomi merupakan peran penting dalam peningkatan prestasi olahraga yang berujung pada kesuksesan para atlet. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bisa Anda jelaskan sedikit bagaimana ekonomi mempengaruhi prestasi olahraga? Apa urusannya sama ekonomi? Negara-negara yang olahraganya baik, ekonominya juga sehat. Korea, Amerika, Jepang, Brazil, China nomor 2. China mungkin agak lain karena peranan negaranya besar ya. Memajukan olahraga, di training bertahun-tahun, hidup sebagai olahragawan saja. Jadi negeri-negeri yang olahraganya bagus, ekonominya juga relatif sudah maju, dan industri manufakturnya maju. Karena sebetulnya tradisinya misalnya di Inggris, penonton sepak bola itu sebagian besar adalah para buruh. Sebagai hiburan mereka setelah penat bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu mereka melampiaskan kepenatannya itu ya dengan sorak-sorak, teriak-teriak, berekspresi yang pokoknya sesuka hati mereka, buka baju, nunjukin tato di mana-mana seperti itu ya di dalam pertandingan sepak bola itu. Makanya dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu. Kalau di Indonesia hari Rabu juga ada kompetisi gitu. Nah, mereka adalah pekerja dan industri manufaktur yang sehat membuat mereka bisa digaji dengan baik sehingga mereka berkemampuan untuk membeli karcis dan membeli merchandise-merchandise si kesebelasan yang mereka cintai gitu. Dan kecintaannya luar biasa. Nah, di kita industrinya memble, masih urusannya sama UMP, boro-boro beli karcis, naik bus saja numpang kalau mau nonton sepak bola, setelah numpang dia rusak lagi busnya, dia rusak lagi kereta apinya. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa kelas pekerja kita lemah? Karena industri kita juga lemah gitu. Jadi, majukan industri, mudah-mudahan olahraga maju. Tapi seperti yang kita tahu, prestasi olahraga Indonesia saat ini menurun, Pak. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Olahraga, untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga Indonesia? Tutup itu Kementerian Olahraga kalau menurut saya. Karena akhirnya uangnya habis buat korupsi itu, lihat hambalang. Waduh, pokoknya repot deh. Serahkan saja kepada komunitas olahraga, KONI gitu. Udah cukup. Jadi nanti kalau KONI-nya macam-macam tinggal dijewer saja. Kalau Andi Malarang yang macam-macam kan, yang jewer cuma bisa PSBY kan. Kalau PSBY sayang sama dia ya apa daya begitu. Negara-negara yang olahraganya bagus, enggak ada kementerian olahraga. Sama seperti tidak perlu ada kementerian koperasi. Negara-negara yang koperasinya bagus, tidak ada menteri koperasi. Nah, serahkanlah ke orang-orang yang memang jiwanya itu di olahraga, bukan para birokrat olahraga. Yang kerjanya apa? Kalau ada pertandingan tinju di Malaysia, datang dia. Oh, tambah ribet lah yang begitu-begitu. Kalau saya lihat ya, udah saatnya olahraga ini tidak dipimpin oleh para petinggi, tentara atau birokrasi, menteri apa, udah gak ngusulusin olahraga. Ya, serahkanlah kepada orang yang memang profesional. Ini kan sekarang tentara ngurusin olahraga semua kan. Jadi menurut saya itu tidak benar. Tentara urusannya adalah pertahanan negara. Ya, jadi ada birokratisasi di olahraga seperti di militer. Siapa? Siapa? Bukan gitu olahraga itu. Ya, dulu tuh ya, Pak Tirto Utomo, acara SEA Games atau apa gitu ya. Mereka bukan di training center, tuh tinggal di rumah Pak Tirto. Kedekatan emosional itu yang hilang. Gara-gara jenderal-jenderal ini ngurusin olahraga. Nggak becus deh, jenderal-jenderal itu ngurusin olahraga. Olahraga itu beda dengan ngurus prajurit. Jadi harus pakai pendekatan yang lain. Supaya olahraga juga lebih murni lah. Karena kita tahu jenderal itu dipasang supaya bisa meresin pengusaha-pengusaha itu untuk bayar biaya olahraga. Gitu kan gak benar. Niatnya saja udah gak benar. Jadi harus ada manajemen baru di dalam olahraga lah. Pendekatan baru, dan jangan lagi pejabat ngurusi olahraga. Pejabat dibayar untuk ngurus rakyat, bukan untuk ngurus olahraga. Semakin banyak negara terlibat, semakin kacau olahraga. Nah, jadi negara memberikan fasilitas, membantu, memberikan misalnya beasiswa bagi atlet berprestasi. Gitu cukup negara itu. Demikian Faisal Basri. Saya Dona Oriza.